السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، kali ini kita masih bersama surah Al-Ma'idah menuntaskan tentang sikap para ahli kitab, juga orang-orang musyrikin, para penentang Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan yang akan datang insyaallah kita akan memulai kajian ayatus siyam, ayat-ayat yang berkaitan dengan siyam Ramadan dan perangkat ibadah di dalam bulan Ramadan. Berarti kita kembali sejenak ke ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Pada pekan yang akan datang kita insya Allah bahas dua ayat dan kita detailkan. Kemudian berikutnya tentang Al-Quran, kita bicara tentang Al-Quran pada ayat 185. Pada pekan berikutnya kita berbicara tentang doa dan zikir pada ayat ke 186. Dan berakhir pada pekan kedua Ramadan insyaallah kita berbicara tentang ayat yang terakhir, yaitu 187 surah Al-Baqarah, sekaligus persiapan tentang i'tikaf, Lailatul Qadar dan Lebaran. Sehingga dengan bahasan-bahasan dari ayat 183 sampai 187 itu diharapkan kita memiliki pengertian, pemahaman yang cukup detail dan luas tentang Ramadan dan perangkat ibadah di dalamnya. Itu sekilas info dan kita menuju kembali ke surah Al-Maidah ayat 82 ya. Ayat 82. Silakan menuju surah Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله تعالى بالفرمان لتجدن أشد الناس عداوة. Sungguh kamu akan dapati di antara manusia ada orang yang sangat memusuhi lilladzina amanu, memusuhi orang-orang yang beriman. Siapa yang memiliki semangat permusuhan paling besar terhadap orang yang beriman, terhadap umat Islam, mereka adalah al-Yahuda wal-ladhina asyraku, orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Dan dalam banyak kesempatan mereka berkolaborasi dalam melancarkan permusuhannya kepada umat Islam di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sampai pada puncaknya berkumpul mereka yang disebut dengan tentara sekutu. Dalam Al-Quran disebut Al-Ahzab, orang-orang kafir dari berbagai aliran, dari berbagai isme dan sekte. Mereka berkumpul untuk menyerang Madinah. Diharapkan dengan berkumpulnya semua komponen orang kafir, maka bisa hancur umat Islam di Madinah dan mereka bisa enyahkan Islam dari muka bumi. Sebaliknya, wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan kamu akan dapati di antara mereka ada yang paling dekat loyalitas dan cintanya kepada orang-orang beriman. Walaupun di antara komponen orang kafir ada yang hatinya lurus, ada orang yang fitrahnya bersih, memiliki bakat tabiat yang baik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Orang Nasrani yang mana? Karena ada orang Nasrani yang disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jal dengan sebutan ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Mereka gemar ibadah tanpa dasar ilmu, dan mereka sukanya taklid, sukanya ngekor aja kepada para tokohnya. Nah, yang taklid ini susah untuk diajak benar. Apalagi ukuran kebenaran dalam hati orang-orang yang bertaklid, biasanya ukuran kebenaran adalah ketokohan. Jadi siapa yang menjadi tokoh? Apakah ketokohan karena ilmunya? Apakah ketokohan karena keturunannya? Apakah ketokohan karena harta dan kekuasaannya? Atau fisiknya yang kuat? Atau punya geng seperti Abu Lahab, Abu Jahal? Nah, bagi orang-orang Abdali, orang-orang Nasrani yang kelompok taklid, mereka mengandalkan atau menyandarkan kebenaran itu pada ketokohan seseorang. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang untuk menyampaikan kebenaran, tidak mudah meresap ke dalam hati mereka orang yang ahli taklid. Jadi mereka orang-orang Nasrani yang dimaksud, yang lebih dekat, memiliki loyalitas, rasa cinta kepada orang beriman, orang Islam. Siapa? Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Karena di antara mereka ada orang-orang yang berilmu dan ahli ibadah. Yang berilmu tentang apa? Ilmu tentang Alkitab. Mereka membaca Taurat yang asli. Mereka mempelajari Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau orang-orang Nasrani membaca kitab tersebut yang asli dan memiliki tabiat yang lurus, fitrah yang masih bersih, kesiapan untuk menerima kebenaran, niscaya mereka akan dekat dengan orang Islam. Karena sesungguhnya akar wahyu itu satu, Allah Azza wa Jal. Hanya saja dari fase ke fase Allah Azza wa Jal mengutus Rasul yang berbeda kepada orang-orang Bani Israel, ya dari golongan Bani Israel, kepada selain Bani Israel yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang misinya menyeluruh kepada seluruh manusia dan jin. Saudaraku sekalian, ada poin penting kita fokuskan pada poin ini. Mereka yang dekat dengan orang Islam padahal mereka kitab sucinya bukan Al-Qur'anul Karim. Karena mereka adalah qissisina wa ruhbana. Mereka ahli ilmu tentang Alkitab dan mereka ahli ibadah. Orang alim dan saleh. Gitu ya. Orang alim dan saleh berada di atas petunjuk Injil yang mereka pegang teguh. Tatkala mereka dapati ayat-ayat Al-Qur'anul Karim memiliki kesesuaian yang banyak dengan kitab yang mereka miliki, maka mereka dekat dengan umat Islam. Wa annahum la yastakbirun, dan bahwa mereka itu tidak menyombongkan diri. Apa maksudnya menyombongkan diri? Apa maksudnya tidak menyombongkan diri? Tidak menolak kebenaran. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orangnya. Dan itu sifat khas yang dimiliki oleh orang-orang kafir di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang itu menyombongkan diri karena tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan dengan dukungan berbagai mukjizat yang diiringkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beratus ayat sekalipun, mereka tetap tidak beriman. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama aja buat mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, sama aja buat mereka, tetap juga enggak beriman. Kenapa masalahnya? Mereka tuh setiap kali dapat petunjuk menutup diri. merasa gelasnya sudah penuh dan ditutupnya. Tapi kalau orang merasa gelasnya itu masih kosong, sangat memungkinkan untuk diisi lagi. Ya, saya rasa gelas saya masih banyak kosongnya. Diisi masih bisa. Tapi coba seandainya ditutup, sudah menutup diri. Sorry. Ini saya tidak perlu lagi bimbingan Anda, sudah cukup. Saya dari dulu melihat Islam begini, jadi gak usah diroba-roba ya. Anda gak usah belagak ngajarin kami. Apalagi seandainya gelasnya ditengkurbin begitu, karena ada model kalbu yang tengkurb, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kalbunya hitam, tengkurap lagi seperti pantat panci, kayak belakang penggorengan. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang kalbu, tentang fitnah di akhir zaman. Aku sekalian, orang-orang Nasrani yang kemudian menjadi dekat dengan umat Islam ini, kenapa? Karena mereka berilmu, berilmu tentang Alkitab. Dan mereka orang-orang yang berusaha salih. Dan mereka tidak menyombongkan diri, tidak menolak kebenaran. Mari kita meniru. Mari kita meniru akhlak orang-orang seperti itu, yang memiliki jiwa dan kalbu yang hanif. Mudah untuk menerima nasihat. Mudah untuk diberitahu. Al-Quran bicara begini, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bicara begini. Bertentangan dengan kebiasaan Anda, jangan buru-buru menolak. Kalau Anda buru-buru menolak, maka bisa jadi hidayah yang sudah diambang pintu hatimu bisa balik lagi. Dan kalau sering-sering seperti itu, sudah diberitahu tetapi tidak melaksanakan, sudah diberitahu tidak melaksanakan, berpaling, tidak mau mendengar, begitu kajian mau dimulai segera pergi, itu bisa terjadi. Apa yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Nah, ini prosesnya tadi, dari meninggalkan menuntut ilmu, dari meninggalkan nasihat, mengabaikan peringatan-peringatan, maka Allah kunci mati. Allah segel kalbunya. Sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Masailul Jahiliyah memberitahukan kepada kita bahwa ada sekitar 128 karakter jahiliyah yang seyogianya kita hindari. Kalau 128 karakter jahiliyah ini salah satunya saja ada di dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang susah untuk menerima kebenaran. Pantas kalau orang jahiliyah, musyrikin Arab, itu tidak mudah menerima nasihat dan mereka tetap saja kafir, diperingatkan atau tidak diperingatkan. Karena itu ditelusuri oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sampai 128 karakter orang-orang jahiliyah itu. Di antaranya adalah mereka menjadikan tolok ukur kebenaran ada pada tampilan-tampilan duniawi. Di antaranya apa? Kalau memang Muhammad benar, ajarannya benar, tentu saja yang akan mengikutinya bukan orang-orang cengkeremes, orang-orang bawahan yang enggak termasuk hitungan dalam masyarakat begitu. Karena yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang miskin, masyarakat umum, orang bawahan, ya, bahkan para budak. Komentar orang-orang musyrik ini, para pembesarnya yang kafir, kalau memang yang dibawakan itu benar, Tentunya bukan orang-orang seperti ini yang ngikutin. Kami-kami akan ikut. Tuh. Kemudian juga mengukur kebenaran dari sisi jumlah pengikutnya. Kalau seandainya benar, kenapa orang-orang yang ikutnya sedikit? Maka jumlah pengikut itu menjadi tolak ukur. Itu adalah pola pikir jahiliyah. Juga masalah kekayaan, masalah keturunan, dan sebagainya. Itu menjadi tolak ukur kebenaran. Tatkala orang itu memiliki pola pikir jahiliyah seperti ini, akan sulit untuk menerima nasihat, perbaikan terhadap amalnya. Apalagi dia sendiri sudah merasa ditokohkan di masyarakat. Maka dari itu ulama salaf mengatakan, ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian, banyaklah kalian belajar dulu sebelum kalian ditokohkan suatu saat nanti. Kalau nanti suatu saat nih anak-anak muda menjadi tokoh di masyarakat, sementara ilmunya lebih dominan diwarnai dengan berbagai macam bid'ah yang memang sudah melembaga di hatinya dari sekian belas tahun dia dapati di masyarakat. Tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tahu cuma sedikit. Maka ketika ditokohkan, mau tidak mau dia akan tampil. Dan ketika dia tampil, yang ditampilkan oleh dirinya adalah tampilan yang dia sudah miliki. Ta'allamu qabla an tusawwadu. Belajarlah banyak di masa muda kita, sebelum kita nanti suatu saat ditokohkan. Sebab berat sudah kalau sudah ditokohkan tuh, ada gengsi tersendiri. Ketika gengsi membalut kalbu kita, maka kebenaran sangat susah untuk masuk. Karena segala sesuatu diukur dengan image masyarakat terhadap diri ini. Kalau saya mengikuti si jenggot ini, bagaimana, apa kata dunia, apa kata orang pada umumnya, gimana kata masyarakat saya di sekitar sini. Jenggot pula yang disalahkan, padahal dia numbuh-numbuh sendiri, kita juga gak nyuruh gitu ya. Baik, ikhwah sekalian, kembali kepada karakter kesombongan. Jadi kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orangnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diremehkan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terlahir yatim. Dan anak yang terlahir yatim itu di zaman itu dihinakan. Karena berarti dia tidak memiliki modal harta yang cukup untuk bisa bergengsi di masyarakat. Apatah lagi beliau tidak bisa membaca dan menulis. Pekerjaannya dari kecil adalah pesuruh. Bekerja menggembala kambing orang-orang Makkah, dapat upah untuk hidupnya. Meningkat dewasa umuran 25 tahun, kemudian menjadi kurir dalam sebuah misi dagang Khadijah radhiyallahu anha. Dan seterusnya seperti itu. Satu hal yang mengangkat diri beliau di masyarakat itu, di mana beliau memiliki sidq, amanah, memiliki kejujuran dan amanah yang tinggi. Dan ini yang sangat dimuliakan oleh orang-orang pada saat itu dan sangat langka. Manusia seperti itu pada saat itu sangat langka, susah untuk didapati. Bapak Ibu, di hadapan ayat ini mari kita bersihkan kalbu kita dari kesombongan. Kesombongan yang dimaksud bukan memamerkan apa yang kita miliki. Kadang orang salah memahami. Wah, Bapak itu setiap kali datang gonta-ganti mobil. Kali ini pakai Pajero. Kali yang akan datang dia bawa Fortuner. Kali yang lain lagi pakainya Mercy. Sombong kali orang tuh ya. Itu bukan kesombongan. Pakai baju necis misalnya, tampil di hadapan orang lain, masya Allah, jasnya seharga 1 juta. Itu bukan kesombongan. Dan tidak usah tertipu kita dengan penampilan. Kadang-kadang orang menampilkan tampilan sederhana, ya, bajunya harga 55.000 katanya, celananya harga 110.000, sepatunya cuma harga 175.000. Apakah itu artinya bahwa dia orang yang tawadhu, orang yang sederhana? Gak tahu sejarahnya gimana, berpuluh-puluh tahun gak pernah masuk pasar lu, kok sekarang masuk-masuk pasar sebagai orang sederhana, orang yang tawadhu. Menilai orang jangan tertipu dengan penampilan-penampilan seperti itu. Yang tampil apa adanya, bersahaja, walaupun dia necis. Emang kenapa kalau orang necis? Itu tidak menunjukkan dia sombong. Sebagian kita barangkali ada yang berpikiran kalau kita berpenampilan lusuh itu lebih dekat dengan Allah, mungkin dikiranya begitu. Sehingga masuk masjid memakai pakaian yang lusuh, tidak disetrika, kelihatan banget kucel-kucel, habis dikucek-kucek pakai rinso begitu ya. Ya Allah, bergaul dengan teman-temannya yang pakai baju bagus gitu. Tidak menunjukkan bahwa zuhud, ya, bahwa itu adalah zuhud. Karena hakikat zuhud sebenarnya adalah hati ini lebih yakin terhadap apa yang Allah berikan, terhadap apa yang Allah miliki, dibandingkan dengan apa yang dia miliki sendiri. Ini permasalahan qalbu zuhud itu, bukan masalah penampilan. Zahirnya dia pakai kacamata apa enggak, pakai mobil apa enggak. Kalau pakai mobil berarti enggak zuhud. Ustadz yang zuhud adalah yang pakai sepeda dari Bekasi sampai ke sini pakai sepeda bonyok. Ya. Saya nyetir sendiri aja sekarang sudah mulai berkurang. Ya. Bulan ini saya sekitar 1,5 bulan lagi sudah memasuki umur 41. Dulu itu zaman 12 tahun yang lalu ketika saya memulai kajian ini di Bintaro, ya, 2 tahun berikutnya di BSD, berikutnya di Ciputat. Pada tahun itu 10 tahunan, 12 tahun yang lalu, kemana-mana nyetir sendiri dari pagi sampai jam 12 malam baru pulang ke rumah. Dalam sehari semalam bisa 5-7 majelis, sampai ke Banten, Tirtayasa, sampai ke Garut dan sebagainya, ya nyetir sendiri biasa. Qadarullah. Allah sudah menentukan bahwa memang badan harus mulai diistirahatkan. Makanya kalau dulu TK, tukang keliling, sekarang sudah SD, sudah duduk di pesantren. Sesekalilah seminggu sekali ke sini begitu. Karena rindu selalu dengan masyarakat, dengan umat yang selama ini banyak mengaji. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersihkan hati kita dari kesombongan. Kesombongan apa yang dimaksud? Menolak kebenaran dan meremehkan orangnya. Bahkan walaupun kita sudah merasa banyak belajar, kemudian ada seorang ustadz atau ada orang bicara, kemudian dia menunjukkan dalil. Jangan buru-buru menolak, emang dia siapa? Gitu. Jenggot aja belum numbuh, udah berani bicara begitu. Misalnya ada ustadz yang sama sekali memang jenggotnya gak numbuh. Memang ada tipe seperti itu. Ya. Emang dia siapa? Lihat tuh wajahnya aja masih imut. Ya, kok dia berani-berani bicara? Nah, jangan dulu. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan menjadi orang yang langsung menolak dari awal. Lanjut Bapak Ibu, tentang qistisin waruhban tadi, orang-orang yang tawadhu di antara orang-orang Nasrani. Wa idza sami'u, dan mereka itu kalau mendengar ma unzila ilar rasul, ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim dibacakan, tara a'yunahum tafidhu minad dam'i, kamu bisa perhatikan mata mereka berlinang air mata. Kenapa kok bisa begitu? Ayo kalau kita perhatikan ya, di antara orang yang sholat misalnya, ada yang membaca Al-Qur'an, dia tidak meresapi, tidak menangis, tidak terenyuh dengan ayat-ayat ancaman, dengan ancaman-ancaman neraka, tidak merasa rindu dengan adanya ayat-ayat tentang surga dan kenikmatannya, tidak merinding dia. Membaca Al-Quran cuma sekedar seperti orang berlagu saja, sangat disayangkan. Orang-orang Nasrani saja ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, tafidhu minad dam'i, berlinang air mata, mimma arafu minal haqq, karena mereka tahu kebenaran. Benar ini benar, tidak salah ini. Sebab apa? Kami sudah membaca dalam Alkitab, sudah tahu dari Injil, dari Taurat yang asli. Ini pas banget nih, Al-Quran turun tidak ada pertentangan sama sekali dengan Taurat dan Injil. Jadi kok sampai orang merasa bertentangan dengan Al-Quran di antara orang-orang ahli kitab? Karena mereka diselewengkan pemahamannya. Bahkan ada juga ayat-ayatnya yang memang dipelintir. Beda dengan Al-Quran, sampai akhir zaman tidak akan ada perubahan. Nah kalau ada yang ngaku-ngaku punya Al-Quran tapi beda dengan Al-Quran Ahlus Sunnah seperti orang Syiah, maka itu memang bukan dari Islam. Al-Qurannya orang Syiah bukan Al-Quran Islam. Nah selanjutnya, yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman. Maka di antara orang-orang ahlul kitab ada yang kemudian masuk Islam dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran ini. Wa ma lana la nu'minu billah, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haqq, dan tidak ada alasan bagi kami untuk mengimani Al-Qur'anul Karim. Wa natma'u ay yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin, dan kami sangat berambisi untuk dimasukkan oleh Rabb kami dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah orang-orang Nasrani yang kemudian masuk ke dalam Islam seperti itu, kata Allah, fa'athabahumullahu bima qalu, pernyataan-pernyataan mereka secara lisan ini dibalas oleh Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka dimasukkan kekal di dalam surga-surga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai mengalir. Bukan kolam yang mandek airnya, tapi sungai yang mengalir. Wadzalika jazaul muhsinin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang berihsan, berbuat baik. Yang terakhir, walladzina kafaru, adapun orang-orang yang tetap kafir, wa kadzabu, dan tetap saja mendustakan Al-Qur'anul Karim. Walladzi wakadzabu biayatina ulaika ashabul jahim, mereka adalah penduduk neraka jahim. Di sini kita bisa petik beberapa hikmah bahwa ilmu dan amal saleh bisa membuka hati kita untuk mudah mendapatkan hidayah. Maka jangan Sekali-kali kalau sudah dapat ilmu, diabaikan ilmu cuma untuk khazanah pengetahuan saja, tidak diamalkan. Nanti bisa kayak orang Yahudi. Ya. Kemudian kalau kita mendengarkan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, lisan siapa yang menyampaikan, dengarkan dulu. Jangan buru-buru menolak. Jangan buru-buru menolak. Wah, saya enggak pernah lihat dia kumpul-kumpul dengan ustad-ustad ini. Ini orang lain kita enggak kenal ini. Udah. Jangan didengarkan. Nah, ini kita bisa jadi kehilangan kesempatan mendapatkan hidayah. Dengarkan dulu. Baik, ikhwas kalian. Kemudian kesombongan, saya tekankan sekali lagi, karena banyak orang yang menyalahgunakan kata kesombongan ini. Kalau ada orang berdalil, menyampaikan kebenaran, dia sampaikan dalil, kemudian dia merasa terpepet, dia katakan apa? Ustadz ini sombong sekali. Kemudian kita mengatakan bahwa ini bid'ah, ini tidak berdasarkan dalil, ini bertentangan bahkan dengan dalil yang sahih. Yang menyampaikan itu dikatakan, wah ini sombong sekali. Kiai-kiai besar aja enggak mengatakan seperti itu. Nah, kata-kata sombong ini tidak pada tempatnya seperti itu. Yang dimaksud kesombongan adalah menolak kebenaran. Yang dimaksud kebenaran apa? Al-haqqu min rabbik, dari Rabbmu. Yang dari Rabbmu itu adalah kebenaran. Yang dari Rabbmu itu yang mana? Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Bukan mimpi, bukan wangsit, bukan. Ya, bukan hasil studi profesor, bukan. Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi yang disampaikan Al-Qur'an dan Sunnah, dengarkan. Baik, ikhwah sekalian. Barangkali cukup poin-poin ini sebagai peringatan buat kita. Berarti kita telah berhenti pada ayat ke-86. InsyaAllah kita lanjutkan tafsir surah Al-Ma'idah ini berawal dari ayat 87 nanti setelah Lebaran. Mulai pekan depan, kajian kita adalah Ayatul Siyam. Panitia kajian mohon mempersiapkan infokusnya, mempersiapkan slide-nya. Saya sudah siapkan, tapi insya Allah saya sempurnakan dulu. Untuk pekan depan, kita pakai slide. Baik, waktunya masih cukup kah? Masih cukup. Baik, silahkan yang ingin bertanya. Nah. Oh gitu. Mereka menyatakan sebelumnya inna nasara. Begitu ya. Sebelumnya mereka menyatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani, kalimat Nasara itu sebuah kebanggaan sesungguhnya, karena asalnya ada sebutan yang baik. Ya. Itu berkaitan dengan ayat yang lain di mana Nabi Isa alaihissalam menyatakan man ansari ilallah. Man ansari, ansar dengan kata nasara itu dekat, seakar katanya. Nasara, menolong. Ansari ilallah. Man ansari ilallah, siapa yang mau menjadi penolong-penolongku untuk berdakwah kepada Allah. Ya. Kalaupun seandainya tetap mereka menyebut diri sebagai Nasara, sebenarnya itu tidak merupakan sebuah dosa, kalaupun seandainya seperti itu. Tapi mereka pada akhirnya menyatakan nu'minu billah, kami beriman kepada Allah, wa bima ja'ana minal haq, dan mengimani apa yang datang kepada kami dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari kalimat faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami ya Allah termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran ini, itu menunjukkan bahwa mereka adalah telah bersyahadat, asyhadu syahidin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu an, apakah kemudian masih disebut Nasrani? Tidak lagi dia. Disebutnya apa? Mukmin, muslim. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Pertanyaan lewat kertas dulu ya. Ustadz, ada juga orang yang suka yang benar ngaji kesana kemari, tapi masih suka mendolimi orang lain, ingkar janji, tidak mau mengakui kesalahan dan lain-lain. Apa yang salah dengan hati orang yang seperti ini? Cara mengobatinya gimana? Kondisi apa yang harus ada supaya zakat fitri, bukan zakat fitrah ya, zakat fitri sah dibayar dengan uang? Orang yang sudah ngaji kesana kemari, mungkin juga ngajinya itu kesana kemari. Apa? Maksudnya kajiannya itu kajian kesana dan kemari. Dia tidak memperhatikan apa yang dikaji. Yang dipentingkan adalah kesana kemarinya, bukan apa yang dikaji. Dan ini saya perhatikan memang tidak sedikit. Kalau di sini ada kajian rutin, ya, bosen. Dirasanya kalau kajian rutin tuh bosen. Dengar-dengar ada ustadz datang dari Surabaya menyampaikan kajian di sektor 7 misalnya, pada datang sana. Apa yang dia kaji di sini sudah runut, sistematis, ayat per ayat nyambung terus. Dia tidak ikuti dalam 1, 2, 3 kali pertemuan, akhirnya nggak nyambung. Seperti masalah warisan yang sudah kita bahas di sini. Saya perhatikan ada beberapa orang yang sangat gemar bertanya, tapi pada saat itu seringkali dia tidak hadir karena ada kajian di sektor 9, di sektor 7, di sektor 1, di mana kemudian di Ciledug. Masya Allah, rajin orang ini kesana kemari. Allahu a'lam apa yang dikaji. Di sana dapatnya di sana, kemari dapatnya kemari. Bukan kesana dapatnya ilmu, kesini dapat ilmu, bukan itu. Maka tidak penting kesana kemari yang ngaji itu, ya. Kadang orang memburu apa yang jauh dari matanya dan mengabaikan apa yang di depan matanya. Cara mengobatinya bagaimana? Nasihat saya kepada diri saya sendiri, keluarga saya, dan ikhwan akhwat semuanya. Ikhlaskanlah niat kita dalam menuntut ilmu untuk Allah. Untuk dapat ilmu. Bukan untuk gengsi-gengsian, saya sudah belajar ke sana dan kemari, ustadz saya banyak, saya juga pernah ngaji, ustadz yang dari Balikpapan, yang dari Sukabumi, Balikpapan sama Sukabumi sama saja, semuanya adalah kuburan gitu. Saya senang sekali bisa belajar ustadz dari Palembang, menjadi sebuah kebanggaan, gengsi. Nah kalau seperti ini berarti niatnya tidak ikhlas karena Allah. Tapi mencari apa? Mencari gengsi. Wah, saya pernah belajar sama ustadz itu MA, doktor. Jangan begitu, ya. Saya kira cukup dulu, ini waktu telah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.